الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Melanjutkan daripada pembahasan kita tentang karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya pembahasan tentang masalah al-asma wa sifat di sana cukup panjang. Ada beberapa kaedah-kaedah yang sebenarnya harus dipelajari, akan tetapi karena waktu yang sangat singkat maka cukuplah dengan isyarat bahwasanya silakan antum membaca kitab-kitab yang membicarakan tentang hal itu seperti Al-Aqidah Wasithiyah dengan syarahnya, atau di sana juga ada Al-Qawaid Al-Mujmalah oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan yang lain-lainnya daripada kitab-kitab yang menjelaskan tentang al-asma wa sifat. Karena ada hal-hal yang sangat penting daripada kaidah-kaidah tersebut yang bisa dijadikan sebagai pegangan di dalam memahami al-asma wa sifat. Dalam memahami al-asma wa sifat. Lanjutlah pada poin yang berikutnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman kepada para malaikat Allah secara global maupun terperinci. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat-malaikat yang mana jumlahnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Allah dari para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan bahwasanya mereka para malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan daripada cahaya. Dan selanjutnya khuliqatil jannu min maridin min nar, ya. Wa khuliqa Adam min mawsifalakum imma usifa lakum. Dan bahwasanya mereka Allah Subhanahu wa taala sifati dengan ketaatan. Artinya mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perintah-perintah yang Allah sampaikan kepada mereka. Allah mengatakan la ya'tuna ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'maru. La ya'tuna ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'maru. Surah At-Tahrim. Mereka tidak bermaksiat sekalipun terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan mereka senantiasa mengerjakan dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini adalah sifat yang terkait dengan ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada pun sifat-sifat mereka, ya tadi ada sifat-sifat dzatiyahnya mereka, bahwasanya mereka diciptakan dari cahaya, ya. Kemudian di sana juga dari beberapa nas hadis, ya, disebutkan, dan dalam ayat-ayat Al-Qur'an juga disebutkan bahwasanya mereka itu tidak makan dan tidak minum. Dari mana itu kita tahu bahwasanya mereka para malaikat tidak makan tidak minum? Hal ataka haditsu bait Ibrahim? Apakah telah datang, ya, kepada engkau berita tentang tamunya Ibrahim? yaitu tatkala di situ tamu Ibrahim itu adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala serupakan dengan bentuk manusia. Tatkala bertamu istilahnya ya sebagaimana adatnya ya kebiasaannya di dalam memuliakan tamu. Istrinya Ibrahim alaihissalam memasak, ya, istilahnya di sana ijl, bahasa Arabnya ijl, yaitu anak sapi, disembelih, dimasak, lalu disajikan dan disodorkan kepada mereka. Setelah disodorkan, ya, Ibrahim alaihissalam terheran-heran, mereka tidak mau menyentuh sama sekali. Kalau ala takulu, apakah kalian tidak mau makan? Ya. Maka barulah dijelaskan bahwasanya kami ini para malaikat, kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Nuh, kepada kaumnya Lut. Ya, terus kita akhiri ya, ceritanya. Kemudian di sana juga dalam hadis-hadis disebutkan bahwasanya mereka memiliki sayap-sayap. Ada di antara mereka yang memiliki dua sayap, ada yang tiga, ada yang empat. Dan ada yang lebih daripada itu, ya, siapa yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan daripada mereka? Dan adalah Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Bentuk aslinya Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. Dan bisa dilihat dalam surat Fatir ayat yang pertama. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan kepada sebagian mereka untuk menjalani pekerjaan-pekerjaan khusus yang telah Allah tentukan untuk mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam Al-Qur'an dan telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Dan kita hanya ya terbatas pada itu, pada Al-Qur'an dan sunnah, tidak boleh kita menambah-nambahkan ya di sana. Ya, malaikat ini tugasnya ini tanpa ada dasarnya daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian pula dalam hal nama-nama mereka. Kita tidak boleh menetapkan nama-nama para malaikat ya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan di sini memang dalam beberapa nama yang masyhur di kalangan kaum muslimin ada di sana apa yang memang betul-betul tidak ada dasarnya sama sekali ya, seperti penyebutan Israil ya, Israil untuk malaikat pencabut nyawa, tidak ada dalam nas yang sahih, dalam hadis, tidak pula dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang bahwasanya ya nama malaikat pencabut nyawa itu yang istilahnya ditugaskan untuk mencabut nyawa itu adalah Israil. Kalaupun ada itu berarti berita dari ya Israiliyat, artinya berita-berita dari Bani Israil. Yang ada adalah Malakul Maut. Kita katakan Malakul Maut sudah selesai. Dan di sana ada beberapa yang khilaf, artinya khilaf tersebut berdasar ya, seperti Raqib dan Atid ya, karena ada ayatnya. Meskipun sebagian ulama menetapkan ini bukan nama, maka ini sifatnya. Dan di sana ada yang juga berkaitan dengan mungkar dan nakir. Ya. Ibn Al-Taymi tidak menetapkan bahwasanya dua malaikat yang mendatangi orang yang dimasukkan ke dalam kubur itu dengan mungkar dan nakir. Ya, karena mungkar dan nakir, bagaimana ya, para malaikat itu disifati dengan mungkar dan nakir? Karena kalimat mungkar dan nakir itu ya jelek gitu. Sedangkan malaikat penunggu ya, istilahnya malaikat penunggu neraka saja dinamai malik. Saya jelas demikian bahwasanya apa-apa saja yang terkait dengan nama-nama mereka atau sifat-sifat mereka, ya, semuanya adalah tauqifiyah. Harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan kita tidak perlu sibuk-sibuk membahas tentang masalah itu. Apalagi membahas tentang berapa sih banyaknya jumlah para malaikat. Oh, saya punya ilmu matematika ini. Kali berapa sekian jumlahnya. Tidak. Sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, la ya'lamu junuda rabbika illa hu, ya sudah, itulah ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah, ya, berikan kepada kita. Jadi itu secara ringkas tentang iman kepada para malaikat. Dan di sana tentu pembahasan lebih rinci, ya, tentang tamarah, ya, buah hasil daripada beriman kepada para malaikat, apa saja di antaranya, ya, banyak yang di sana disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam syarah, ya, mana usulul iman, atau dikatakan pula dengan nubdah, ya, di al-aqidah, nubdah fil aqidah. Nama lainnya usul, ya. Risalah tersebut dinamakan juga dengan usul al-iman. Kemudian yang berikutnya, Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada kitab-kitab Allah juga secara global maupun terperinci, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya sebagai hujjah atas manusia. Dan bahwa Allah serta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan khususnya 5 saja yang kita kenal dari nama-nama kitab Allah, dari nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh menamakan, ya, satu kitab Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang pertama dan yang paling sempurna dan paling agung adalah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Al-Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Yang ketiga adalah At-Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Yang keempat adalah Az-Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Dan yang kelima adalah Suhuf Ibrahim. Begitu namanya, Suhuf Ibrahim. Bisa dilihat dalam surat Al-A'la. Adapun di sana ada yang membedakan At-Taurah dengan Suhuf Musa. Meskipun yang rajih menurut para ulama adalah, dan ini adalah juga dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad radhiyallahu taala bahwasanya Suhuf Musa itu tidak lain adalah Taurat. Di mana Taurat? At-Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa dalam bentuk suhuf. Jadi bagi mereka yang membedakan, ya, antara At-Taurat dengan Suhuf, dengan Suhuf Musa, ya, maka jadi 6. Tapi, ya, bagaimana tadi kita katakan, yang rajih adalah, ya, Suhuf Musa itu tidak lain adalah Taurat. Dan bahwa semua daripada kitab-kitab Allah itu yang dikatakan dengan Al-Kutub As-Samawiyah, semuanya adalah dari Allah, wahyu Allah Subhanahu wa taala dan kalamnya. Dan di sini pun kita jelaskan, ya, bahwasanya Al-Qur'an secara khusus dan tentu kitab-kitab yang lainnya semuanya adalah kitab Allah, tapi semuanya adalah kalam Allah azza wajal. Kalam Allah azza wajal ghairu makhluk. Hurufnya maupun maknanya. Hurufnya maupun maknanya. Adapun katakan media-media, ya, yang tercantum di dalamnya kitab Allah Subhanahu wa taala itu, ya, makhluk, kertas ini makhluk. Tetapi apa yang tertulis di dalam kitab, di dalam pada kertas ini adalah kalamullah. Mulut, ya mulut ini makhluk. Tapi tatkala melafadzkan, ya, melafadzkan kitab Allah, maka yang dilafadzkan itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya. Tatkala kita mendengar, ya, suara, jadi suara yang dikeluarkan oleh seseorang yang kita dengar, yang disuarakan itu, yang dibunyikan itu adalah kalamullah. Tetapi yang istilahnya yang diucapkan oleh orang yang membaca tadi, tatkala orang itu mengucapkan, ya, membunyikan suara, ya, maka itu adalah perbuatannya, fiilnya dia. Dan perbuatannya makhluk adalah makhluk, sebagaimana Allah katakan, wallahu khalaqakum wama taf'alun. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Dan Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau mengarang satu risalah, Khalqu Af'alil Ibad, yang di situ membahas tentang bahwasanya, ya, perbuatan makhluk adalah makhluk. Perbuatan makhluk adalah, perbuatan hamba adalah makhluk. Dan beriman kepada Al-Quran secara khusus, yaitu adalah dengan melaksanakan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan, dan membenarkan kabar-kabar yang terkandung di dalamnya. Ya, karena di sini Al-Quran itu tidak lepas daripada tiga hal ini. Imma perintah, ya, atau larangan, atau kabar. Ya, kabar ini, baik itu kabar-kabar yang gaib dari perkara-perkara yang dahulu, kisah-kisah para nabi dan rasul, ya, atau kabar-kabar tentang hari yang akan datang, hari kiamat, ya, kehidupan akhirat. Jadi tidak lepas daripada, ya, tiga hal ini Al-Quran itu. Yang berikutnya, Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada para Rasul Allah secara global maupun terperinci. Artinya kita beriman kepada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasulnya untuk menyeru manusia kepada tauhidullah, yakni menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ibadah kepadanya, serta tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dimulai sejak zamannya Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul yang pertama yang Allah utus. Ya. Sebagaimana yang jelas-jelas disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari. Tatkala umat selainnya manusia itu nanti pada hari kiamat dikumpulkan, ya, di mana mereka kemudian masing-masing, artinya mereka pergi ke sana kemari, ya, masih mencari syafaat kepada para nabi dan para rasul. Tatkala mereka menghadap, ya, kepada Adam untuk meminta syafaat, Adam mengatakan, Adam alaihissalam mengatakan kepada mereka, pergilah kalian kepada Nuh alaihissalam. Fa innahu awwal rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ardh. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Awwal rasulin fa innahu awwalu rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ardh. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena Nuh itu adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Itu jelas sudah merupakan nas yang sharih dan sahih bahwasanya rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Dan dari sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyinggung sedikit tentang masalah kesalahan kebanyakan daripada ahlu tarikh tatkala mereka menyebutkan bahwasannya Idris, ya, dia seorang rasul. Tetapi mereka mengatakan Idris itu datangnya sebelum Nuh. Dari situ kemudian beliau mengatakan bahwasannya yang benar justru sebaliknya. Nuh itulah rasul yang pertama. Kalaulah benar bahwasanya Idris itu datang sebelum, ya, sebelum Nuh alaihissalam, maka beliau hanyalah seorang nabi. Tetapi pada kenyataannya dari beberapa nas yang ada, Idris itu ternyata seorang rasul. Maka di situ, ya, ternyata kita, ya, istilahnya butuh juga gitu ya, mempelajari tentang tarikh. Dan sampai kepada rasul yang terakhir yang Allah utus kepada penduduk, ya, bumi ini, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana tujuan mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Satu, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, anta'budu an la ilaha illallah, agar kalian semua wahai manusia beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan dari mempelajari tentang sirah para anbiya dan rasul, bisa diambil ibrah, pelajaran khususnya kepada para da'i, bahwasanya itulah sebenarnya yang menjadi tujuan daripada dakwah. Yaitu menegakkan kalimat la ilaha illallah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjadikan manusia itu semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya, dan bukan menjadikan tujuan dakwahnya, ya, menegakkan apa yang kata mereka menegakkan daulah Islamiyah. Kok bisa begitu? Ya bisa. Memang kenyataannya begitu. Kalaulah, ya, benar bahwasanya tujuan dakwah para anbiya dan rasul itu adalah untuk menegakkan, untuk apa namanya, mendirikan daulah Islamiyah, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditawarkan, ya, untuk duduk di atas tahta, tentu akan langsung diambil. Akan tetapi demikianlah puasanya, bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, ya, tegak daulah Islamiyah sementara manusia dalam kesyirikan, dalam kekufuran? Dan hal ini ditegaskan pula dalam surat An-Nur ayat 55, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang di situ dijelaskan bahwasanya yang namanya khilafah atau katakan tegaknya daulah Islamiyah itu hanyalah hasil saja, bukan tujuan. Hanyalah buah hasil saja, bukan merupakan tujuan. Allah mengatakan wa'adallahu alladina amanu wa'amilu salihat, La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yushrikuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kalau mereka beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka khilafah. Akan Allah berikan khilafah untuk mereka sebagaimana Allah telah berikan kepada orang-orang yang sebelum mereka, dan akan Allah kokohkan din yang Allah ridhoi untuk mereka, dan Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a, karena mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Jadi di situ ternyata ya perkara yang asasi, yang utama dalam dakwah itu ternyata adalah bagaimana menjadikan manusia itu beriman, yang kemudian bagaimana mereka merealisasikan keimanan mereka di dalam amal saleh. Dengan kata lain, bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan segala bentuknya, serta mentauhidkan ibadah mereka itu kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis mengatakan di antaranya, tatkala beliau mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke negeri Yaman, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah ila akhir al-hadis. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, maka hendaklah kau jadikan dakwahmu kepada mereka adalah agar mereka bersyahadah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah dan diibadahi kecuali Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah ila akhir hadis. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dan disembah kecuali Allah. Jadi demikian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan para anbiya ya, tugasnya adalah untuk itu. Dari mulai zaman para rasul yang tugasnya adalah untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan kita beriman, dan Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, yaitu dengan memuliakannya, mengagungkannya sesuai batasan yang telah Allah tentukan, dan tidak berlebihan, tidak ghulu di dalam mengagungkan dan memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disertai dengan mengagungkan ya dan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentang masalah larangan ghulu, larangan berbuat berlebih-lebihan ya. Sudah kita jelaskan tadi. Yang berikutnya, yang ketujuh ya. Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada hari akhir dengan segala apa yang berkaitan dengannya, dari perkara-perkara ya sekitar kebangkitan orang-orang yang mati dari kuburannya. Di sana al-hisab ya, penghisaban. Di sana ada al-mizan, penimbangan amalan atau timbangan amalan. Di sana ada as-sirat yang Allah Subhanahu wa taala pancangkan di atas neraka jahanam. Barang siapa yang tergelincir maka dia akan jatuh ke dalam neraka jahanam, barang siapa yang selamat maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan juga dari perkara surga dan neraka ya, beserta apa yang di dalamnya, sifat-sifatnya, penduduknya, ya, semua apa-apa yang terdapat di dalam surga, ya, dari sungai-sungai, pepohonan, buah-buahan, dan demikian pula apa-apa yang terdapat dalam neraka, daripada bahan bakarnya, ya, api yang menyala-nyala dan seterusnya, semua itu adalah yang terkait dengan hari akhir, dan itu semua harus diimani. Dan keimanan kepada hari akhir adalah, ya, sesuatu yang, ya, harus ada pada seorang mukmin. Kalau seseorang mukmin tidak beriman kepada hari akhir, maka dia, ya, bukan mukmin. Dan termasuk di dalamnya adalah sebelum dibangkitkannya manusia daripada yang dinamakan dengan hari kiamat, yang dimaksud di situ hari kiamat adalah hari kehancuran seluruh, ya, langit, bumi beserta isinya dan apa yang ada di antara keduanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan, ya, seluruh apa yang ada daripada istilahnya penduduk langit, baik itu bintang-bintang, Allah akan jatuhkan bintang-bintang itu, ya, kemudian akan Allah Subhanahu wa taala belah langit, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan bumi, dan akan Allah perintahkan bumi itu untuk mengeluarkan isi perutnya, ya, dan seterusnya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkaitan dengan itu. Kemudian yang berikutnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala, ya, yang baik maupun yang buruk. Khairihi wa syarrihi. Yang baik maupun yang buruk. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, ya, dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi masing-masingnya, ya, berdasarkan kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu, yang telah Allah terangkan, yang telah Allah tuangkan dalam Allahul Mahfuz sebelum diciptakannya segala sesuatu tersebut. Dan juga berdasarkan kepada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini sebagai tanbih bahwasanya perkara takdir Allah Subhanahu wa taala atau qadarnya Allah Subhanahu wa taala itu ada maratibnya, ada tingkatan-tingkatannya. Dan di sini khususnya dalam masalah qadar, ya, di mana banyak daripada kelompok-kelompok yang terjatuh dalam penyimpangan, ya, dalam masalah ini. Dan kita harus berhati-hati di dalam membahas, ya, masalah qadar. Ya, kalau kita salah, ya, katakan kalau menyimpang kanan sedikit, ya, jadi qadariyah. Kalau menyimpang ke kiri, ya, jadi jabariyah. Jadi jabriyah. Maka di situ kita harus berhati-hati. Yang jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam hal qadarnya, ya, ada maratib. Ya, di antaranya disebutkan apa yang disebut dengan al-ilmu atau al-ilmu sabit, ya, ilmu yang terdahulu. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu dengan kadar-kadarnya, ya. Maksudnya kadar-kadarnya itu, ya, katakan manusia, ya, seseorang, ya, dia itu nanti akan begini bentuknya, ya, tingginya sekian, nanti hole-nya tingginya sekian, ya, nanti waktu kecilnya dia akan begini-begini, ya, dia akan melakukan ini-ini. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu semuanya. Umurnya, nanti nikahnya sama siapa, ya, sudah ada semua. Dan itu Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya sebelum Allah ciptakan. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam Lauhul Mahfuz tatkala Allah memerintahkan kepada al-qalam, ya, supaya menulis segala sesuatu, apa-apa yang akan terjadi. Ya, yang disebut kemudian maratib dengan maratib martabah al-kitabah atau marhalah al-kitabah. Tingkatan yang berikutnya adalah pencatatan. Maksudnya itu pencatatan dalam lahul mahfud. Pencatatan dalam lahul mahfud, dalam lahul mahfud. Sebelum diciptakannya manusia, baru kemudian di sana tingkatan yang berikutnya yaitu penciptaan. atau pengadaan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka semuanya sesuai dengan apa yang telah Allah ketahui daripada ilmunya yang terdahulu dan sesuai dengan apa yang telah dituangkan di dalam lauhul mahfuz. Di mana kita tidak mengetahui tentang hal itu. Bagaimana kita, ya misalnya katakan apa namanya nanti besok bagaimana, rezekinya kita ini berapa, ya, umur kita sampai kapan, ya, tidak akan tahu. Di mana perkara-perkara yang semacam itu tidak bisa kita ketahui kecuali setelah terjadinya. Kecuali setelah terjadinya. Nanti kita bahas berikutnya berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam masalah qadar ini. Bahwasanya kita ya dari awal kita harus memahami perkara qadar ini sebagaimana dipahami oleh mereka salafus saleh atau sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Dalam ini yang kita kenal bahwasanya yang ada dua ta'ifah, dua kelompok yang menyimpang, yang terjatuh dalam kesalahan khusus masalah al-qadar. Yaitu orang-orang qadariyah yang pertama. Mereka menafikan sama sekali qadarnya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak memiliki kaitan sama sekali, perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki kaitan sama sekali dengan perbuatan makhluk. Jadi makhluk itulah yang menciptakan perbuatannya sendiri, bukan Allah. Tidak ada unsur ya kaitannya dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka kesalahan mereka itu bertingkat-tingkat. Tadi qadariyah itu ternyata bermacam-macam. Di sana ada yang ghulat, yaitu yang ghulat al-qadariyah, mereka yang paling berbahaya gitu istilahnya, yang paling berlebih-lebihan di dalam masalah ini, di mana mereka menafikan qadar Allah Subhanahu wa taala pada tingkatan yang pertama, yaitu ilmunya Allah yang terdahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui ya apa yang terjadi pada hamba kecuali setelah terjadinya. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya innal amra unufun atau unfun. Ini mustanaf. Mustanaf itu maknanya muhdats. Urusan ini, perkara ini maksudnya peristiwa apa-apa yang terjadi pada manusia, apa yang diperbuat oleh manusia itu adalah muhdats yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah terjadinya. Jadi ini adalah yang ghulu, sampai menafikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu atas segala sesuatu yang terjadi. Dan yang lainnya ya, ada yang menafikan kitabahnya Dan yang lain yang lebih ringan adalah yang menafikan apa namanya hanya kepada perbuatan saja tanpa menafikan ilmunya Allah. Jadi mereka yang penting itu hanya mengatakan bahwasanya ilmu apa namanya perbuatan manusia itu tidak ada kaitan dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tidak menafikan akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang terjadi pada manusia itu. Ini yang lebih ringan. Kemudian taifah yang lainnya, kelompok yang lainnya yaitu dari Jabriyah. Yang mereka itu mengatakan bahwasanya hamba itu tidak memiliki ikhtiar. Tidak memiliki masyiah. Artinya majbur. Yang tidak memiliki apa namanya kehendak, ya, tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki usaha, ya, hamba itu. Mereka itu dipaksa demikian, dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berbuat baik, ya, berbuat jelek, oleh karena itu yang berbuat maksiat tidak boleh disalahkan, ya, jangan disalahkan yang berbuat maksiat itu, karena itu adalah takdir Allah. Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan manusia. Tidak boleh manusia yang bermaksiat itu dicela, karena itu takdir Allah. Dan ini ternyata fikrah semacam ini sudah ada muncul di zaman Umar bin Khattab, meskipun yang membawanya adalah Ma'bad al-Juhani. Ya, kisahnya tatkala di sana ada seorang pencuri yang mau dihukum had, dipotong tangannya pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Orang yang mencuri ini berhujjah dengan takdir. Loh, saya ini kan mencuri karena takdir Allah. Artinya janganlah saya ini dihukum. Jangan disalahkan. Lalu apa jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah? Saya pun akan memotong tanganmu karena takdir Allah. Saya pun akan memotong tanganmu karena takdir Allah. Jadi jangan salahkan saya pula, itu istilahnya. Ya. Itu apa namanya menanggapi orang yang bodoh dengan akal, gitu ya. Di situ tidak disebutkan dalil, dalilnya ini, buktinya tidak ada, cukup begitu saja. Artinya di situ menunjukkan bahwasanya dalam makom-makom tertentu kadang-kadang ya, kita menggunakan akal tapi hak, menggunakan dalil akli tetapi hak lurus. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti kita jelaskan bahwasanya mereka itu tengah-tengah, ya, di antara ini dan ini. Mereka menetapkan adanya masyiah untuk manusia, untuk hamba, adanya ikhtiar manusia itu punya irodah, punya kehendak, ya, punya usaha. Ya, meskipun tetap bahwasanya usaha mereka itu bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah menghendaki, jadi. Dan di sini terkait dengan masalah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau boleh dibagikan ada dua, yaitu takdir yang kauni dan takdir yang syar'i. Untuk takdir yang kauni, ya, adalah yang mesti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Artinya harus terjadi demikian. Jadi kalau Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Ya, seperti kalau Allah ingin menciptakan, ya, langit, ya, menciptakan bumi, ya, terus mengadakan itu semua yang terkait dengan takdir kauninya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah kun fayakun, jadi maka terjadi. Tapi kalau takdir syar'i tidak mesti terjadi. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala takdir syar'inya ini adalah dengan pengutusan para rasul ya, menurunkan kitab-kitab itu sebagai bukti daripada takdir syar'inya Allah Subhanahu wa taala. Di mana isinya daripada takdir syar'i Allah, takdir syar'inya Allah Subhanahu wa taala itu adalah memerintahkan manusia untuk mengikuti syariatnya gitu ya maknanya. Tetapi tidak mesti terjadi. Buktinya apa? Karena ternyata ya banyak manusia yang tidak mengikutinya. Ini menunjukkan bahwasanya takdir syar'i itu tidak mesti terjadi. Kalau takdir syar'i itu mesti terjadi, ya tentu mungkin ya semua manusia itu akan beriman. Semua manusia akan beriman. Kalau takdir syar'i itu dikatakan seperti ya kita mengatakan kepada takdir kauni, tentu semua manusia akan beriman. Tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhtiar, memberikan irada dan masyiah kepada hamba yang terkait dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala ini, maka di situ hamba memilih. Ikut syariatnya selamat. Tidak ikut maka ya celaka adalah karena sebab sendiri. Jadi tidak boleh kemudian mengatakan ya saya bermaksiat itu karena takdir Allah. Tidak boleh berhujjah ya dalam perkara maksiat dengan takdir Allah. Tidak boleh berhujjah dengan takdir Allah dalam perkara maksiat. Kenapa? Karena memang sudah diturunkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sudah diturunkan hujjah kepada mereka. Adapun perkara-perkara yang memang tidak kita usahakan, ya. Kita tidak menginginkan terjadi. Tapi terjadi, berarti itu murni takdir kauninya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita berjalan kesandung batu, jatuh. Siapa sih yang dia itu ingin jatuh, ingin tersandung? Apa ada orang yang sengaja begitu ya, istilahnya dengan hatinya saya ingin menyandung, tersandung batu gitu. Tidak ada. Semua tidak menginginkan itu karena itu perkara yang menyakitkan gitu istilahnya. Yang secara fitrah manusia tidak menginginkannya. Ya. Maka di situ yang namanya musibah yang semacam itu, ya boleh seseorang bertakdir dengan berhujjah dengan takdir Allah. Sehingga dengan hal itu bisa melegakan ya, hatinya. Ya, karena kalau sudah ingat kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ya berarti ya, di situ dia pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ini dia menerima tentang akan musibah tersebut. Kemudian yang berikutnya, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini sebelumnya tentang perkara qadar ini, artinya ternyata ada dikatakan sudah tersebar pula mungkin di Indonesia ini, yang ini merupakan firqah Mu'tazilah. Firqah Mu'tazilah ini yang dikatakan sebagai Qadariyah, sedangkan Jabriyah yaitu dari Jahmiyah. Mereka ingin menafikan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ingin membuang rukun iman yang keenam. Jadi mereka rukun iman itu hanya 5. Dan fikrah ini pernah dilontarkan oleh siapa itu namanya, Harun Nasution kalau tidak salah. Sudah meninggal orangnya. Jadi situ kita harus waspada ya, dalam masalah qadar ini, karena banyak syubhat-syubhat yang terjadi dalam masalah ini yang mungkin kalau kita tidak berhati-hati bisa ya kita terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan. Nah, yang berikutnya, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman itu adalah qaul wa amal, perkataan dan perbuatan. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. qauluhu qaulul qalbi wal lisan, jadi perkataannya adalah perkataan hati dan lidah. Wa amaluhu amalul qalbi wal jawarih, adapun amalannya, perbuatannya adalah perbuatan hati dan anggota badan. Dan ini bisa diringkas dengan mengatakan bahwasanya al-iman itu adalah i'tiqadun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawari. I'tiqad dalam hati, i'tiqad dalam hati, ikrar dalam lidah, dan amalan perbuatan dalam anggota badan. Dan dalam hal ini pula ada ta'if, kelompok-kelompok yang terjatuh dalam kesalahan untuk masalah ini. Di mana? Di antara mereka, tentunya di sini yang dimaksud adalah orang-orang Murji'ah, yang mana mereka bertingkat-tingkat. Yang paling rusak, yang paling berbahaya adalah Murji'ahnya orang-orang Jahmiyah, di mana mereka mengatakan bahwasanya iman itu cukup membenarkan dalam hati. Ya, masya Allah. Ya. Dengan perkataan mereka ini berarti maknanya bahwasanya mereka mengatakan Abu Thalib itu mukmin. Ya. Abu Thalib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti mukmin, beriman. Kenapa? Karena Abu Thalib membenarkan. Abu Thalib membenarkan apa yang dibawa oleh ya keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ya beliau sampai akhir hayatnya ya, atau Abu Thalib ini sampai akhir hayatnya tidak mengikrarkan bersyahadat dalam lisannya. Padahal Nabi SAW sangat semangat. Wahai pamanku, supaya mengucapkan kalimat syahadat. Ya, Allah ilaha illallah. Tetapi tidak. Dan Nabi SAW sangat sedih sekali dengan hal itu. Ya. Bahwasanya pamannya yang mendukung, ya, mendukung beliau SAW. Ya. Menjaganya dari serangan-serangan atau makar-makar orang-orang kafir Quraisy. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau tidak bisa ya memberikan hidayah kepada meskipun kepada orang yang engkau cintai dan engkau sukai. Maksudnya di situ hidayah taufik. Hidayah taufik. Dan bahwasanya ya, Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang namanya hidayah taufik artinya hidayah ya, sehingga manusia itu melaksanakan apa yang dia ketahui. Itu namanya taufik. Jadi Abu Thalib mengetahui bahwasanya yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar. Dia meyakini dalam hatinya itu. Tetapi dia tidak melaksanakannya. Berarti dia tidak diberikan taufik oleh Allah. Tidak diberikan hidayah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lainnya daripada Murji'ah, ya, yaitu mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah cukup membenarkan dalam hati dan mengucapkan dalam lidah. Di mana amalan-amalan jawarih tidak dimasukkan ke dalam apa yang dinamakan dengan iman. Di mana hal ini jelas batil dan mudah untuk dibantah dengan nas-nas yang ada, dan yang paling wadih dan jelas adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang syu'abul iman. Ya. Bahwasanya iman itu ada berapa? Berapa cabang? Hah? Ada 70 sekian atau 60 sekian, tapi yang lebih mendekati benar adalah 70 sekian. Ya, tidak disebutkan ya, fit on itu jumlah antara 3 sampai 9. Ya, jadi apa namanya, demikian Nabi sallallahu menyebutkan. Yang paling tinggi a'laha qaulul la ilaha illallah. Qaul, lisan. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan dari jalanan. Ini apa namanya? Perbuatan. Ya, ini namanya perbuatan, amalan, amalan jawari. Amalan jawari. Karena di situ dia ya menyingkirkan itu imma dengan kakinya atau dengan tangannya. Atau pakai apa? Tenaga dalam. Yang jelas di situ menunjukkan perbuatan dalam hadis ini masuk ke dalam apa yang dinamakan dengan iman. Karena dia merupakan bagian daripada iman. Cabang-cabangnya keimanan. Wal haya'u minal iman, dan malu itu juga bagian daripada iman. Yang ini dalam hati letaknya. Jadi di situ jelas ya, dari hadis itu saja sudah cukup untuk membantah mereka-mereka yang mengakhirkan ya, atau yang mengenyampingkan amalan anggota badan dari apa yang dinamakan dengan iman. Kemudian Ahlussunnah juga meyakini bahwasanya, masih lanjutannya, dan mereka juga meyakini bahwasanya iman itu bertambah, bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Bertambah dengan ketaatan terus ya sampai mencapai kepada kesempurnaan ya, sehingga mencapai kepada derajat kamilul iman, sempurna imannya. Dan berkurang, bisa berkurang dengan kemaksiatan ya, terus sampai hilang, lenyap keimanannya. Ya, kalau seseorang itu terus maksiat, maksiat, maksiat, tidak tobat-tobat begitu, akhirnya setiap kali maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan letakkan ya satu noda hitam dalam hatinya. Terus kalau bertambah banyak, maka akan semakin menutupi hati, akhirnya hati itu akan ya gelap, gelap gulita. Sehingga tidak lagi bisa masuk cahaya iman. Wallahualam. Dan dari ini pun ada beberapa ta'if yang menyimpang. Di antaranya khususnya orang Murji'ah dan Khawarij. Mereka sepakat bahwasanya iman itu la yatajazza. Yang namanya iman itu tidak ya terbagi-bagi. Satu iman itu. Jadi tidak bisa tambah bisa tidak bisa kurang. Hanya saja perbedaannya nanti kalau orang Khawarij, orang Khawarij dulu ya, seseorang yang melakukan perbuatan dosa besar maka akan hilang keimanannya. Akan hilang keimanannya. Jadi dari asalnya hilang sama sekali sudah. Ya, tidak, mereka tidak apa namanya mengikuti adanya tingkatan-tingkatan. Sedangkan orang-orang Murji'ah sebaliknya, bahwasanya yang namanya iman, amalan-amalan apa namanya itu, perbuatan-perbuatan itu ya sebagaimana madzhab mereka ya, tidak mempengaruhi keimanan seseorang. Jadi kalau orang itu sudah meyakini dalam hati dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah mukmin. Dan ini dari situ seolah-olah mereka mengatakan Fir'aun itu mukmin. Karena Fir'aun ketika mau mati ya mengatakan apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Di mana mereka mengatakan bahwasanya kemaksiatan itu tidak berpengaruh sama sekali kepada keimanan. Jadi iman itu tetap sudah satu, tetap tidak ya bisa tambah, tidak bisa kurang, tetap. Jadi meskipun kemaksiatan bagaimanapun ya, pokoknya kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, perbuatan apapun ya yang dilakukan oleh orang ini sudah tidak berpengaruh sama sekali, dia tetap mukmin. Dia tetap mukmin kata mereka. Ya, sedangkan ahlu sunnah tadi mana ya, iman itu ya bisa bertambah, bisa bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, di mana ia memiliki cabang-cabang, yang mana iman itu memiliki cabang-cabang, yang cabang-cabang ini baik itu cabang-cabang dalam bentuk perbuatan hati atau perbuatan lidah atau perbuatan anggota badan. Ya. Kemudian yang berikutnya, dan ini mungkin masih terkait dengan poin yang pertama atau kedua, itu bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka mengikuti sunnah dan meninggalkan bid'ah besar ataupun kecil dalam seluruh perkara din ini, baik akidah, baik dalam masalah akidah, tauhid, ibadah, akhlak, muamalah, dan lain-lain daripada perkara din ini. Maka mereka senantiasa mengikuti sunnah dalam semua perkara din ini, betul-betul masuk ke dalam Islam itu ya dengan kafah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan bid'ah-bid'ah. Yang ke-11. Hah? 10 apa 11? 11 ya. Ya, terserah. Penomoran tidak penting. Menyeru dan mengajak manusia, mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah menyeru dan mengajak manusia untuk bersama-sama berpegang teguh dengan tali Allah, dengan hablullah, dan bersatu di atas, di atasnya atau di atas kebenaran. Dan hablullah ini ya artinya sebagaimana dalam tafsir ya bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ya bisa berarti tali Allah itu adalah Al-Qur'an sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan juga dari Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Dan juga diartikan dengan kalimat la ilaha illallah ya. dan juga diartikan dengan al-Islam. Semuanya sama, ya, cuma di situ ya intinya ini menyebutkan al-Islam berarti keseluruhannya. Ya, kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, karena inti ya daripada ajaran al-Islam itu adalah tauhid. Kemudian Al-Qur'an, Al-Qur'an adalah sumbernya. Sumber daripada ajaran Islam. Dan mencegah mereka, yang mencegah manusia, artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah menyuruh dan mengajak manusia untuk bersama-sama berpegang teguh dengan tali Allah dan bersatu di atas kebenaran, dan mencegah mereka untuk berpecah belah dan berselisih di dalam din. Ya, dan mencegah mereka, yaitu manusia, untuk berpecah belah dan berselisih dalam din. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah sebagaimana tadi disebutkan tafsirannya, dan janganlah berpecah belah di dalam din ini. Dan janganlah berpecah belah dalam din ini, karena perbuatan ya berpecah belah dalam din berarti mengikuti orang-orang yang terdahulu. Meskipun secara sunnatullah mesti akan terjadi hal itu, ya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sudah jauh-jauh kita sebutkan. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat yang lain, tadi dalam surat Al-Imran ayat 103, sedangkan dalam ayat 100 Al-Imran juga, ayat yang ke-105, wala takunu kalladina tafarraqu waqtalaku min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang artinya menjadi seperti orang-orang yang telah berpecah belah dan berselisih ya setelah datang kepada mereka penjelasan. Dan itu maksudnya adalah siapa? Orang-orang yang terdahulu yang sebelum kalian yang telah berpecah belah itu, kalau bukan Yahud dan Nasara. Dan tadi kita sudah jelaskan makhraj, bagaimana caranya kita ini bisa bersatu kembali, ya. Di situ yang paling asasi sekali adalah bagaimana kita menyatukan pemahaman dahulu, bagaimana menyatukan persepsi kita terhadap Al-Quran dan Sunnah sehingga kemudian kita bisa bersatu, ya, kembali. Karena tanpa menyatukan pemahaman itu, ya, maka akan tetap terus, ya, perselisihan dan perpecahan itu terjadi. Semakin hari, ya, maka kalau tidak segera kembali kepada pemahaman yang benar sebagaimana dipahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, maka, ya, akan berpecah belah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menggaris satu garis yang lurus, ya, kemudian mengatakan, ya, ini adalah sabilullah atau sirat, siratul mustaqim, siratnya Allah, jalannya Allah yang lurus. Kemudian menggambarkan sebelah kanan kirinya jalan-jalan yang banyak, ini mengatakan wahadihi subul. Lalu beliau membacakan ya kul hadihi hada sabilullah mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili. Hada sabilullah atau hada sabili mustaqima gitu ya. Ini adalah jalanku yang lurus kata Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'u, maka ikutilah jalan yang lurus ini. Wa la tattabi'u subula, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain itu yang di samping-samping itu. Karena kalian akan berpecah belah. Akan bercerai-berai dari jalannya Allah yang lurus itu. Jadi di situ setiap orang ya, tatkala dia itu melenceng sedikit, kalau tidak segera bertobatan kembali, balik lagi, ya, maka dia akan terus tambah jauh menyimpangnya. Akan terus jauh menyimpangnya. Memang di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka secara pribadi tidak maksum, adapun secara manhaj, secara keseluruhan maksum. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dilihat dari sisi manhajnya ya, maksum. Tetapi dilihat dari pribadi-pribadinya tidak maksum. Bisa saja jatuh kesalahan, ya, karena mereka tidak maksum. Tetapi mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa kembali tatkala, ya, mereka itu berbuat penyimpangan, mereka akan kembali kepada jalan yang benar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di antara mereka kemudian ada yang terus menyimpang, maka sudah berarti mereka akan, dia akan keluar daripada Ahlus Sunnah. Akan keluar daripada Ahlus Sunnah. Kemudian yang ke 12 atau 13 terserah. Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara cirinya adalah mereka menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang telah mati dan ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Ihya'u sunnah. Tapi bukan yayasan. Alhamdulillah, mudah-mudahan yayasan Ihya'u Sunnah ini betul-betul ya, mentahkik, melesisikan maknanya. Yang dengannya, ya, dengan menghidupkan sunnah-sunnah tersebut yang sudah ditinggalkan oleh kebanyakan manusia, mereka menjadi asing di antara kebanyakan manusia tersebut. Ya, karena sudah menjadi sesuatu hal yang tidak masyhur, tidak dikenal lagi di kalangan manusia, di kalangan kebanyakan manusia tentang sunnah tersebut. Istilahnya di sana ada sunnah-sunnah yang mahjurah, sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan oleh manusia, di mana manusia tidak lagi tahu apakah itu sunnah atau tidak. Sehingga tatkala ada di antara al-sunnah menegakkan, menghidupkan kembali suatu sunnah yang sudah ditinggalkan itu, jadilah mereka itu asing. Kok begini, kok begitu sih? Jadi manusia itu akan merasa heran yang melihat ada sesuatu yang berbeda dari orang-orang ini, dengan istilahnya. Tetapi demikianlah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Fatuba lil ghuraba, rawahu Muslim. Sesungguhnya Islam mulai dalam keadaan asing. Permulaannya asing. Tapi asingnya itu di tengah-tengah orang-orang kafir dan musyrikin. Ya, wasayaudu ghariban kama bada'a, dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Tetapi yang kedua ini asingnya di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Asingnya di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Ya, tatkala ada seorang muslim yang iltizam terhadap sunnah, ya, orang heran dan asing dengannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatuba lil ghuraba." Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Bukan berarti orang asing itu orang luar negeri datang asing. Bukan. Asing di sini adalah asing, ya, atas apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka menegakkan dan menghidupkan sunnah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Fatuba lil ghuraba alladzina yasluhuna idza fasadan nas." Beruntunglah orang-orang yang asing itu. Siapa mereka? Itu mereka-mereka, ya, yang tetap berbuat baik, yang tetap berbuat, ya, beramal soleh. Tentu amal soleh itu harus berdasarkan dengan sunnah. Tatkala manusia sudah rusak. Jadi mereka yang ghuraba, ya, ditafsirkan dalam satu riwayat yang lain, yaitu mereka adalah orang-orang yang tetap berbuat baik di atas sunnah tatkala manusia sudah rusak. Rusak karena meninggalkan sunnah. Yang ketika meninggalkan sunnah, berarti mereka secara tidak langsung akan menghidupkan bid'ah. Yang berikutnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ikut terjun, artinya berkiprah, ya. Al-Sunnah wal Jamaah berkiprah dalam dakwah ilallah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar dan menegakkan syariat Allah dan hukumnya baik kecil maupun besar. Dan ini adalah ciri yang sangat wadih dan jelas bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mereka berdakwah, dakwahnya adalah dakwah ilallah, maksudnya dakwah ila tauhidillah, berdakwah untuk mentauhidkan Allah, amar ma'ruf nahi mungkar yang sekarang sudah banyak manusia meninggalkannya, padahal umat ini tidak akan mencapai kebaikan sebagaimana yang telah dicapai oleh para sahabat kalau tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian, siapa kalian waktu itu? Para sahabat. Para sahabat. Kalian wahai para sahabat adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan pada manusia. Kenapa? Kok mereka menjadi umat yang terbaik? Kok mereka, ya, diberikan gelar umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian beramar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Di sini, ya, menunjukkan alamat yang sangat khusus bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya mereka beramar ma'ruf nahi munkar, padahal dia merupakan bagian daripada keimanan, ya. Tapi bersama dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amar ma'ruf nahi munkar terlebih dahulu sebelum menyebutkan al-iman billah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Disebutkan al-iman billah di akhir. Dan didahulukan amar ma'ruf nahi munkar adalah untuk menonjolkan, ya, sifat yang khusus ini bagi umat Islam daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk menegaskan, ya, tentang keistimewaan yang khusus yang dimiliki oleh, ya, umat Islam yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal amar ma'ruf nahi munkar merupakan bagian daripada konsekuensi iman. Gitu kan? Di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendahulukan sesuatu yang khusus, ya, kecuali di situ ada maksud tertentu. Dan maksudnya adalah sebagaimana kita katakan tadi, ya, ingin menonjolkan, ya, dan menegaskan sifat khusus ini. Dan di situ menunjukkan bahwasanya sifat ini yaitu amar bil ma'ruf nahi munkar dan iman billah merupakan kiat bagi kaum muslimin untuk mendapatkan kembali kebaikan tersebut sebagaimana yang telah didapatkan oleh para sahabat. Tapi kalau tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, tidak ditegakkan al-iman billah dengan perincian-perinciannya, maka di situ berarti mustahil seorang akan atau kaum muslimin, ya, sekarang ini akan bisa mencapai kebaikan itu. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illah, ya, di mana illah atau sebab ini harus dilaksanakan. Yang mana tanpa ilah ini, yang tanpa sebab ini, ya, tidak akan ada hasil. Di mana Allah mengikat khairiyah, kebaikan itu dengan amar bil ma'ruf dan amar ma'ruf nahi munkar dan iman billah. Sebagaimana atau mereka melakukan itu, ya, Ahlussunnah wal Jamaah melakukan hal itu sebagai pengamalan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al Imran ayat 104, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kalian, ya, sekelompok yang menyerukan kepada kebaikan, beramar ma'ruf nahi munkar. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah menyebutkan dalam akhir ayatnya wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang baik. Artinya di situ wa ulaika hum. Di situ ditegaskan. Di mana di antara maksud dan maknanya berarti adanya taksis. Bahwasanya hanya mereka itulah yang akan mendapatkan keberuntungan. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah yang akan mendapatkan keberuntungan. Artinya hanya mereka-mereka itulah ya yang kalau mereka itu menegakkan dakwah ilallah, amar ma'ruf nahi mungkar, itulah mereka yang beruntung. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat ke-13, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuha, ma wassa bihi Nuha, walladhi awhayna ilaika, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kalian dari din ini apa yang telah Allah perintahkan kepada Nuh dan yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan apa yang telah Allah perintahkan pula kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu perintah. Apa perintahnya? Hendaklah kalian menegakkan din ini dan janganlah bercerai-berai di dalamnya. Artinya di situ sebagaimana tadi dikatakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, mereka ya senantiasa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya, baik dalam perkara yang kecil maupun yang besar. Ya. Sesuai dengan perintah Allah ya, an aqimud din. Hendaklah kalian menegakkan din ini. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk ke dalam din Islam ini dengan ya secara kafah, secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah, jangan beriman kepada setengah, tidak beriman kepada sebagian yang lain sebagaimana orang-orang Alkitab. Di mana mereka ya beriman kepada sebagian kitab mereka dan ya kufur terhadap sebagian yang lain. Dan kita tentu tidak ya boleh mengikuti contoh orang-orang Alkitab. Yang berikutnya jam berapa ini? Oh, sudah lima. Ini berarti masih akan ada lagi pelajaran habis asar. Ya. Ini sebagaimana kesepakatan ya, kita selesaikan tutup dahulu dan kita akan lanjutkan insyaallah nanti pada asar insyaallah taala. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.